Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya berjumpa kembali dalam program Mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Bahasan kali ini adalah bagian kedua dari dua bahasan surat At-Takwir. Surat ini berbicara mengenai pembenaran sekaligus pujian Allah kepada Malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Begitu pula Allah juga memuji kebenaran dan keaslian Nabi Muhammad dalam menyampaikan wahyu yang diterima dari Jibril ke masyarakat Mekah. Mari pemirsa kita simak bersama ulasan Ustadz Quraish Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayyirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita masih akan melanjutkan bahasan kita tentang surah At-Takwir. Kali ini kita akan bahas firman-Nya, "Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqulu rasulin karim," dan seterusnya. Ayat-ayat yang akan kita bahas ini berbicara tentang Rasulullah dan Al-Quran. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang kiamat, ya. Apa kaitannya? Erat kaitannya. Yang menyampaikan tentang kiamat itu adalah Rasulullah melalui Al-Quran. Itu berarti salah satu pembuktian tentang keniscayaan kiamat adalah benarnya dan jujurnya orang yang menyampaikannya. Ya kan? Kalau saya tidak tahu ini benar atau tidak, saya akan percaya kalau saya percaya bahwa yang menyampaikan itu jujur. Saya akan percaya kalau saya ketahui bahwa ucapan-ucapannya itu logis, masuk di akal, tidak dibuat-buat. Nah, maka setelah ayat-ayat yang lalu berbicara tentang kiamat itu nanti akan terjadi begini, begini, begini, ayat-ayat kita ini selanjutnya berbicara tentang Rasulullah, tentang Al-Quran yang menyampaikan berita tentang keniscayaan kiamat. Allah berfirman, "Fala uqsimu bil khunnas." Kita mau lihat dulu ini. La itu berarti tidak. Ya kan? Fala maka tidak. Uqsimu, saya bersumpah dengan al khunnas. Saya ingin terangkan dulu. Ulama-ulama berkata, memang dari segi terjemahan bisa dinyatakan ayat ini berkata, "Maka saya tidak bersumpah dengan Al-Khunnas." Kita akan terangkan apa itu Al-Khunnas. Ada ulama mengatakan begini, sebenarnya kata tidak itu sisipan, sekedar menguatkan. Jadi ayat ini maksudnya saya bersumpah. Ya kan? Jadi bukan saya tidak bersumpah. Saya bersumpah. Ada ulama berkata begini, memang Allah menyatakan saya tidak bersumpah. Mengapa dia tidak bersumpah? Dia tidak perlu bersumpah, karena ini sudah jelas-jelas. Ya. Nah, betapapun, apakah kita pahami bahwa ini Allah menyatakan berfirman saya bersumpah atau saya tidak bersumpah, yang jelas firman-Nya fala uqsimu mengandung pengertian bahwa apa yang saya sampaikan ini betul-betul penting dan benar. Saya mau beri contoh. Kalau saya berkata pada seorang anak, "Nak, saya tidak perlu berpesan kepadamu menyangkut kewajiban hormat pada gurumu." Itu apa artinya? Sudah seharusnya saya tidak perlu itu, artinya memang betul-betul harus begitu, ya kan? Jadi kalaupun kita berkata firman Allah, saya tidak bersumpah, itu sebenarnya kandungannya bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Ini adalah sesuatu yang benar. Itu arti fala uksim. Itu dalam Al-Quran banyak fala uksimu itu. Fala uksimu biyaumil qiyamah, wala uksimu bin nafsil lawamah, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu arti la uksim. Saya tidak bersumpah, atau saya bersumpah, atau apapun, bahwa apa yang saya akan ucapkan ini adalah sesuatu yang penting dan benar. Cobalah perhatikan. Al-Khunnas. Al-Khunnas itu jamak khanis. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil, al-khannas. Sama ini, khunnas, khannas. Setan itu khannas. Dia datang. Begitu Anda baca a'udzubillah, dia sembunyi. Begitu Anda diam, dia datang lagi. Itu khannas itu sembunyi, baru datang lagi. Allah bersumpah, atau Allah tidak bersumpah, fala uqsimu bil khunnas, dengan hal-hal yang pergi, menghilang, lalu datang lagi. Apa itu pergi, menghilang, dan datang lagi? Banyak ulama memahaminya bintang-bintang. Kenapa dia pahami bintang-bintang? Karena nanti di ayat berikutnya ada berbicara tentang malam. Walaili idza as'as wasubhi idza tanaffas. Nah, bintang kan banyak, kita pernah berbicara banyaknya bintang tidak terhitung. Tetapi pada masa turunnya Al-Qur'an ada 5 planet yang mereka bisa lihat. Itu di siang hari tidak kelihatan. Malam kelihatan. Khunnas dia atau tidak ini sekarang? Khunnas kan? Terlihat pada malam hari. Begitu ada terang siang tidak terlihat. 5 planet itulah katanya yang mereka jadikan pemahaman tentang arti al-jawaril khunnas. Al-Ra'usimabil Khunnas itu. Apa 5 planet itu? Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Itu 5 yang dari dulu orang sudah lihat. Planet yang lain dari tata surya kita itu Pluto, Neptunus, Uranus, itu baru kelihatan melalui teleskop. Waktu turunnya Al-Quran belum kelihatan. Jadi ketika Allah bersumpah, fala uqsimu bil khunnas, yang ditujukan kepada masyarakat Arab, yang mana itu yang dia maksud? Yang 5 yang sudah terlihat. Iya kan? Karena Pluto itu baru ditemukan tahun 1936 di bulan Maret. Ada Uranus baru tahun 1781. Jadi jauh sesudah turunnya Al-Quran. Yang penting Allah bersumpah atau tidak bersumpah dengan bintang-bintang ini. Al-Jawaril Kunnas. Al-Jawari itu terambil dari kata jara. Mengalir, berlari, bergerak dengan cepat. Apa ini yang bergerak dengan cepat? Dia katakan bintang-bintang itu juga. Al-Kunnas yang menampakkan dirinya lagi. Jadi dia tadinya sembunyi, tidak kelihatan, datang menampakkan dirinya lagi. Nah, saya tidak bersumpah dengan bintang-bintang itu. Walaili idza as'as. As'as itu ada 2 maknanya. Bisa berarti datang membawa gelap. Bisa juga berarti datang membawa terang, bertolak belakang maknanya. Walaili idza as'as, dan malam ketika dia datang membawa kegelapannya, atau malam ketika dia pergi menghilangkan cahayanya. Allah tidak bersumpah. Mari kita lihat kira-kira, saya ada kesan sambil saya menjelaskan, saya timbul kesan. Kita lihat Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Allah bersumpah dengan malam, cahaya bintang dan malam. dia berbicara walaiza asas sub, kita lihat selanjutnya. Wasubhi iza tanaffas. Tanaffas itu apa artinya? Bernafas. Ya kan? Pagi waktu dia bernafas. Apa artinya ini pagi waktu dia bernafas? Malam itu digambarkan orang sumpah. Ya. Bagaimana kalau orang gelisah? Dia bernafas. Ya. Lega. Malam dengan kegelapannya digambarkan dengan kegelisahan. Kalau di waktu malam banyak orang gelisah. Kapan dia mulai lega? Sewaktu terang. Iya kan? Sewaktu terang. Allah menggambarkan, saya tidak bersumpah dengan malam ketika dia datang membawa kegelapannya. Saya tidak bersumpah juga dengan waktu subuh, waktu dia memancarkan cahayanya. Bagaikan seorang yang sesak nafasnya, kemudian dia bernafas. Itu tanafas. Ya, oke? Okay? Okay. Ada dua hal yang bertolak belakang ya. Ada malam, ada cahaya. Ada bintang yang nampak, ada yang Allah bersumpah dengan hal-hal ini untuk menyatakan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya dia itu, yakni Al-Quran, adalah ucapan rasul yang maha terhormat, maha agung, maha mulia. Siapa yang dimaksud itu? Jibril. Jibril. Kenapa kita katakan Jibril? Karena selanjutnya dia menyatakan dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Dia pemilik kekuatan di sisi Tuhan pemilik singgasana yang maha agung, yang mantap dan lain-lain sebagainya. Muta'in sama amin. Dia ditaati di sana di langit. Dan dia terpercaya. Nah, jadi kan ini Jibril. Saya ingin kembali. Ada orang-orang yang tidak mengerti. Itu berkata begini. Al-Quran kalau begitu, qaul ucapannya Jibril. Bukan firman Allah. Ya, ayat ini berkata begitu. Nah, kita lihat. Saya mau beri contoh. Kalau saya berkata, besok, pada mahasiswa, besok, tidak ada kuliah. Saya katakan begitu. Anda menyampaikan padanya. Besok tidak ada kuliah. Disampaikan pada Anda ya. Anda terus menyampaikan lagi pada samping Anda. Besok tidak ada kuliah. Dia tanya. Siapa yang bilang? Ya kan? Anda berkata siapa? Dia bisa berkata. Oh yang bilang itu. Padahal saya kan yang mengucapkan. Yang bilang itu artinya yang menyampaikan itu. Nah, jadi innahu laqaulu rasulin karim itu adalah ucapan yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya kan itu artinya innahu laqaulu rasulin karim 'inda dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Memiliki kekuatan di sisi Tuhan pemilik singgasana itu dan dia Jibril itu mantap makin. Kita bisa melakukan diskusi. Silakan siapa yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya ingin tanyakan tadi Pak Ustadz ada mengatakan ada ayat Al-Qur'an yang kita tidak perlu tahu ataupun yang tidak perlu kita pikirkan. Jadi yang saya ingin tanyakan sini karena saya baru belajar dan baru menimba ilmu, jadi rasa ingin tahu itu pasti ada, walaupun nanti jawabannya itu tidak tahu. Yang saya pertanyakan sini yang dinyalakan api neraka itu dari bahan bakar adalah manusia dan batu. Ini mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama dulu begini Bu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita memikirkan tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tetapi yang saya katakan waktu menjelaskan tentang wafakihatan wa abban. Tetapi orang boleh memikirkan, tetapi jangan memaksakan diri menyatakan ini artinya kalau dia tidak tahu. Itu sebabnya ulama-ulama dulu misalnya kalau berjumpa dengan alif lam mim, dia berkata, saya tidak tahu, cuma Tuhan yang tahu artinya. Sayyidina Umar begitu juga. Abba apa artinya? Saya tidak tahu. Ibnu Abbas pernah fatir, saya tidak tahu. Nanti dia ketemu satu dua orang bertengkar di depan sumur, terus dia berkata, ana fatar tuha. Oh, kalau begitu fatir artinya menciptakan pertama kali. Nah, jadi apa yang saya tidak tahu, boleh jadi ibu tahu. Kalau saya tidak tahu, saya jangan paksa. Ini firman Allah, jangan saya paksa diri saya. Nah, tapi saya harus belajar. Saya tanya pada orang. Kalau orang itu tidak tahu, udahlah, diamkan saja. Boleh jadi generasi berikut lebih tahu. Ya kan? Kita tidak bisa memonopoli semua kita sudah tahu. Nah, sekali lagi bertanya, neraka, bahan bakarnya, dan lain-lain sebagainya ya. Saya akan bicara dulu soal neraka ini, mungkin lebih baik. Sebenarnya, kata Imam Ghazali, hal-hal yang berkaitan dengan akhirat itu sulit digambarkan. Sulit tergambar dalam akal kita. Kita semua sudah dewasa. Kita belajar tidak perlu malu. Kalau ada anak kecil bertanya, kata Imam Ghazali, bagaimana sih nikmatnya itu tidur bersama pasangan seks? Mau dijelaskan bagaimana? Kata Imam Ghazali, supaya anak itu mengerti, saya jawab, lebih enak, lebih lezat dari makan permen. Sudah tergambar lah di dalam benaknya. Dia sudah diam. Nah, buat kita manusia, siksa yang paling keras itu adalah siksa dibakar. Maka, untuk menggambarkan siksa pembakar, siksa yang paling berat itu, Allah menggunakan kata api. Tapi bagaimana hakikatnya? Kita tidak tahu. Nah, itu yang pernah kita bahas, apa ini surga nikmatnya rohani saja, atau nikmat jasmani saja, siksaan itu siksaan rohani saja, atau badan juga. Itu yang menjadi bahan diskusi ulama, ulama dulu, yang menurut hemat saya tidak terlalu banyak manfaatnya kita tahu. Yang penting hindari, jangan masuk neraka. Ya kan? Itu, saya kira itu lebih praktis, ya kan? Jelas Bu ya? Oke. Masih ada? Ya. Silahkan. Perlu saya pertanyakan mengenai sumpah ini. Orang-orang sekarang mungkin dulu juga banyak yang bersumpah atas nama selain Allah. Nah, apakah sumpah atas nama selain Allah itu diperbolehkan? Seperti sekarang kita rame misalkan dengan sumpah pocong dan sebagainya. Nah, itu bagaimana tanggapan Ustaz mengenai sumpah demikian? Terima kasih. Begini, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita bersumpah kecuali dengan menyebut nama, sifat atau perbuatan Tuhan. Kenapa itu? Seorang yang bersumpah, saya katakan, misalkan, ini Quran ini milik saya. Atau baju ini milik saya. Anda tidak percaya, saya berkata, demi Allah, saya bersumpah bahwa ini milik saya. Di celah ucapan Anda demi Allah, ada kalimat yang tersirat walaupun Anda tidak sebut. Kalimat yang tersirat itu adalah, kalau saya bohong, saya bersedia dijatuhi kutukan sanksi oleh Allah. Tidak ada yang bisa menjatuhkan sanksi atau kutukan atau bahaya kecuali atas izin Allah. Karena itu, Anda tidak boleh bersumpah demi matahari. Karena matahari tidak punya kekuatan. manusia hanya bisa bersumpah demi Allah. Itu satu. Kalau Tuhan, dia waktu bersumpah bukan berkata di celahnya, saya kalau bohong ada yang jatuhi sanksi kepada saya. Jadi bisa saja dia menyebut selain ini. Itu kalau sumpah. Nah, memang ada yang di dalam Al-Quran dinamai lagu wal aiman. Redaksinya seperti sumpah, tapi yang bukan sumpah, hanya pengindah kata. Itu yang bersangkutan tidak dimaksud dengannya sumpah. Itu bisa ditoleransi. Kita ada orang seperti di Timur Tengah itu biasa tanya jam berapa, dia katakan wallahi sa'akam. Dia pakai wallahi itu, nah, dia tidak sumpah. Hanya sekedar menyebut nama Allah. Itu namanya lagwil iman. La yu'akhidukumullahu bil lagwi min aimanikum. Kamu tidak dituntut tanggung jawab oleh Tuhan menyangkut ucapan yang beredaksi sumpah, tapi tujuannya bukan sumpah. Di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam, sumpah itu memang bisa dikuatkan dengan berbagai hal. Sumpah bisa dikuatkan dengan mengulanginya beberapa kali. Sumpah bisa dikuatkan dengan memilih waktu-waktu tertentu. Habis ashar. Itu, yuqsimani billahi min ba'di sholat, itu sesudah ashar. Kenapa? Karena habis ashar itu malaikat pergi melapor. Ada dua kali itu bolak-balik malaikat, habis subuh dan habis ashar. Bisa dengan memegang mushaf. Nah, saya tidak tahu sumpah pocong itu diperkenalkan oleh Al-Quran atau Sunnah. Tetapi boleh jadi itu dilakukan juga dalam konteks menguatkan. Ya, tapi yang diajarkan oleh Al-Quran itu mengulangi, menyebutnya pada waktu-waktu tertentu, boleh jadi di tempat mulia dan lain-lain sebagainya. Jelasnya. Al-Quran adalah firman Allah yang diucapkan oleh Rasul dan diterima dari Malaikat Jibril yang memiliki magnet yang luar biasa bagi manusia. Berikut ini pemirsa, Ustaz Quraisy Shihab akan mengupas tentang reaksi kaum kafir terhadap wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad. Selamat mengikuti. Kita kembali. Innahu laqawlu rasulin karim diquwatin inda zil arsy makin. Jibril sekedar menyampaikan. Dilukiskan dalam beberapa hadis bahwa Allah berfirman. Persis ucapan-ucapan yang ada ini ditangkap oleh Jibril. Apa yang didengar oleh Jibril disampaikan persis sama kepada Nabi Muhammad. Apa yang didengar oleh Nabi Muhammad disampaikan persis sama dengan apa yang kita baca sekarang. Jadi sama. Hal lain yang saya ingin kemukakan dalam konteks innahu laqawlu rasulin karim ini adalah Nabi Muhammad itu, bahkan nabi-nabi menerima wahyu dari Allah. Wahyu yang diterima oleh nabi-nabi itu bisa berupa mimpi, bisa berupa penyampaian langsung seperti Nabi Musa, bisa berupa penyampaian melalui rasul. Rasul malaikat yang menyampaikan ini bisa malaikat Jibril, bisa malaikat Israfil, malaikat apa saja. Tetapi Al-Quran tidak ada yang diterima Nabi dengan mimpi, tidak ada yang diterima Nabi secara langsung, tidak ada yang diterima Nabi melalui malaikat lain kecuali malaikat Jibril. Ini innahu laqawlu rasulin karim. Di tempat lain, nazala bihi ar-ruhul amin. Okay. Yang ketiga yang saya ingin jelaskan di sini. Ada sifat-sifat yang disandang oleh malaikat Jibril yang menjadikan Allah memilihnya sebagai utusan. Apa sifat itu? zi kuwatin. Dia punya kekuatan. Inda zil arsi makin. Di sisi Tuhan, dia punya kekuatan. Makin punya kedudukan, makana, kedudukan yang tinggi. Yang kedua, muta'in sama amin. Dia ditaati. Jibril itu ditaati di kalangan malaikat. Amin, terpercaya. Kata ulama-ulama, kalau mau pilih seseorang untuk suatu tugas, maka pilihlah paling tidak dua sifat yang ada padanya. Kuat dan jujur. Mau pilih suami, pilih yang kuat dan jujur. Yaitu di Quran, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Itu anaknya Nabi Shu'aib begitu. Mau pilih pemimpin, pilih yang kuat dan jujur. Mau pilih pegawai, pilih yang kuat dan jujur. Ini yang kita lakukan. Pernah ada riwayat, pernah Jibril ditanya oleh Nabi. Wahai Jibril, saya ini dinyatakan membawa rahmat untuk seluruh alam. Apa kamu juga dapat rahmat itu? Dia bilang, iya, saya dapat rahmat itu. Di mana? Bagaimana? Dia bilang, Tuhan puji saya sebagai malaikat yang terpercaya. Dapat rahmat gak? Semua dapat rahmat. Malaikat pun dapat rahmat. Oke, baik kita lihat. Wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah sahabatmu itu menyandang sifat gila sedikit pun. Nah, kita lihat siapa yang dimaksud itu. Nabi Muhammad. Kenapa dia katakan sahabatmu? Allah ingin mengisyaratkan, kamu itu kenal benar sama dia. Itu kan sahabat kamu. Kamu itu selalu bersama dia. Jadi aneh kalau kamu menuduh dia gila. Sedikit pun dia tidak gila. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dulu masyarakat Arab kalau ada sesuatu yang hebat itu dianggapnya buatan jin. Nah, ini Quran dikatakan, oh, ini diajar oleh jin ini Nabi Muhammad. Gitu? Itu sebabnya ada tantangan kan, la ijtama'atil insu wal jin. Seandainya manusia dan jin berkumpul untuk membuat semacam Al-Quran, mereka tidak dapat membuat. Nah, jadi terus dibantah lagi. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Ini bukan ucapannya setan yang terkutuk. Kalau setan itu ngajak kedurhakaan, ya. Ini mengajak kebaikan, enggak mungkin ini. Kalau setan itu tidak teratur, itu tukang-tukang nujum itu kan ucapannya tidak teratur, ini sangat teratur ini. Ini bukan ucapan setan yang terkutuk. Wa ma huwa alal ghaibi bi banin. Saya jelaskan dulu banin. Banin itu bisa berarti kikir. Ada juga yang baca zwanin. Zwanin itu bisa berarti tertuduh atau dari zonna, diduga, dituduh. Nah, Nabi Muhammad itu menyangkut ghaib tidak kikir. Nah, mari kita lihat. Itu kalau pergi ke tukang-tukang nujum itu. Ya. Dukun-dukun. Dia beritahu Anda sedikit, dia sembunyi banyak. Kasih duit, baru tambah lagi. Kasih lagi, baru tambah lagi. Kikir enggak dia? Kalau Nabi Muhammad, apa yang dia ketahui dari gaib, dia sampaikan semuanya. Jadi dia enggak mungkin ahli nujum atau tukang tenun itu. Ma huwa alal ghaibi bizani. Nah, kalau saya baca, ma huwa alal ghaibi bizani, menyangkut gaib, dia tidak tertuduh. Apa yang disampaikannya itu adalah kebenaran. Wa ma huwa alal ghaibi bizani. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Lalu sekarang, kalau demikian, kamu ini kok masih tidak mau percaya? Fa aina tadhhabun. Hei, sudah terbukti ini semuanya. Kamu mau kemana ini? Apa lagi yang kamu cari? Fa aina tadhhabun. Ini ayat pertanyaan bisa mempunyai banyak makna. Mari kita bertanya dalam konteks perluasan makna ini. Kita ini mau kemana toh? Siapa yang bisa jawab? Hari berganti hari. Minggu berganti minggu. Bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun. Fa aina tadhhabun? Mau kemana? Nabi Muhammad berkata begini. Ma ana illa ka'abiri sabil astazillu tahta syajara summa amdi. Saya ini tidak lain seperti musafir yang berhenti sejenak berteduh di bawah pohon baru berangkat lagi. Kemana? Kita akhirat tujuan kita. Itu yang saya pernah katakan. Ayat-ayat Tuhan yang begini indah, ada orang yang terpaku, terpukau, kumpul segalanya, dia lupa bahwa dia mau ke sana. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin. Ayat-ayat Al-Qur'an ini tidak lain kecuali peringatan, bahan renungan untuk seluruh alam. Jadikan itu peringatan, jadikan itu renungan. Nah, baru dikatakan selanjutnya, liman syaa'a minkum an yastaqim. Siapa yang mau konsisten istiqamah? Yang enggak mau enggak apa-apa. Ya kan? Yang mau mendapatkan jalan lurus, jadikan Al-Qur'an sebagai bahan renungan Anda, jadikan petunjuknya sebagai peringatan buat Anda. Nah, tapi kita lihat lanjutannya, ada yang penting. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Hei, kamu itu enggak bisa berdiri sendiri. Kamu mau, saya enggak mau, enggak jadi. Jangan menganggap dirimu mutlak. Kamu itu mempunyai keterbatasan. Tidak ada yang kamu mau yang bisa terlaksana kecuali kalau saya mau. Si A mau jadi pemimpin, si B mau jadi pemimpin, saya mau jadi pemimpin. Yang jadi pemimpin yang dia maui. Ya kan? Anta tasha wa ana asha wa huwa yasha wallahu yaf'alu ma yasha. Nah, ini tapi ayat ini jangan diduga bahwa kalau begitu saya tidak mampu. Tidak. Di sini ada disebut dua yang berkehendak. Wa ma tasha'un. Dan tidaklah kamu berkehendak. Jadi ada enggak kehendak manusia? Ada. Illa ayyasha Allah. Ada enggak kehendak Allah? Jadi ada dua kehendak. Kehendak Anda itu dinamai kasem, usaha. Berusaha. Ada yang pernah bertanya, kenapa Allah tidak jadikan saja saya baik? Kenapa dia? Enggak, Anda harus berusaha. Dia beri Anda jalan, ini loh jalannya, ini loh. Usahalah, usaha Anda itu tercermin pada kemauan Anda. Tetapi, kalau Anda sudah mau, insya Allah Anda wujudkan kemauan Anda. Iya kan? Itu namanya, mata sya'una illa ayyasha Allah. Baik. Masih ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Yang ingin saya tanyakan mengenai innahu qawlu innahu la qawlu rasulun rasulin karim. Kata qaul di situ apakah ucapan Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad yang wahyu itu merupakan ucapan yang seperti kita berdialog antara dua belah pihak, ataukah memang hanya isyarah yang disampaikan oleh Jibril sehingga Nabi memahami bahwa itu merupakan wahyu yang disampaikan kepada umatnya? Karena kalau pernah kita dengar hadis waktu dialog Nabi sama lelaki mengenai iman dan Islam, yang bertanya itu kan didengar oleh para sahabat. Apakah menurut para mufassir qaul di situ ucapan yang keluar langsung bisa didengar atau memang isyarah? Itu Pak. Sekarang begini. Kalau saya berkata bahwa Jibril memberi isyarat, ya, lantas ditangkap oleh Nabi, itu berarti kata-kata itu adalah ucapan Nabi yang merupakan terjemahan, yang merupakan perwujudan makna dari isyarat tersebut. Ya kan? Kalau itu ucapan Nabi, itu berarti bahwa orang lain bisa menyusun seperti Al-Quran. Ya kan? Nah, itu sebabnya tadi saya berkata bahwa qaul itu berarti penyampaian. Jibril mendengar persis seperti apa yang diucapkan oleh Allah. Itu disampaikan kepada Nabi persis apa yang didengar oleh Jibril dari Allah. Nabi Muhammad menyampaikan persis sama. Itu sebabnya, karena persis sama, ada kata qul. Ingat itu kan? Itu qul huwallahu ahad. Katakanlah. Kan kalau saya berkata pada Anda, katakanlah pada dia, jangan datang. Apa Anda waktu pergi sama dia juga berkata, katakan pada dia jangan datang? Atau Anda hanya berkata, jangan datang? Tapi karena persis sama, Allah memerintahkan qul huwallahu ahad, Jibril dengar katanya qul huwallahu ahad. Dia sampaikan pada Nabi, qul huwallahu ahad. Dia sampaikan pada kita, qul huwallahu ahad. Ya kan? Nabi ditanya, kok ada qulnya? Ya, saya dengarnya begitu. Saya sampaikan begitu. Jelas ya? Oke. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Quraisy. Adapun yang saya ingin tanyakan, mengutip potongan ayat, if al-masyi'tum, kerjakanlah apa yang kamu inginkan. Nah, pada ayat itu seakan-akan Allah memberikan kebebasan penuh kepada manusia. Nah, justru pada ayat ini, Allah membatasi kebebasan manusia. Ada kekeliruan orang di dalam mengangkat makna-makna Al-Quran. Yaitu, kalau dia hanya melihat satu ayat, mengabaikan ayat yang lain. Tidak mungkin hal ini muncul dalam benak seorang yang mempelajari Al-Quran, kalau dia ingat bahwa malaikat-malaikat itu dilukiskan oleh Allah sebagai la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma'yukmarun. Ya kan? Tidak mungkin. Jadi itu tadi, jangan lantas, oh ini. Banyak kesalahan dalam masyarakat kita lahir karena hanya lihat satu ayat. Seperti itu orang yang berkata, oh itu haji bisa 3 bulan kapan aja. Al-hajju ashurum ma'lumat. Ya, haji. Itu enggak paham dia. Ada di dalam konteks haji yang dinamakan ayyamim ma'lumat. Ada hari-hari tertentu. Ada dalam konteks hadis yang menyatakan yaumu arafah, hari arafah. Cuma yaum, satu hari. Ya toh? Nah, jadi itu harus dihindari ya. Tidak ada sebenarnya itu ayat if al-masyi'tum. Itu dulu satu. Nah, ada itu ya. Tapi betapapun saya mengerti maksud Anda. Allah memberikan kita kebebasan. Tetapi kebebasan itu dalam satu koridor. Anda bebas untuk menahan kantuk Anda. Hah? Gak bisa? Kan ada. Kita diberi kebebasan di dalam lingkungan ini. Yang diminta pertanggungjawaban hanya dalam lingkungan ini. Karena itu dia katakan mata sya'una illa ayyasha Allah rabbul alam. Jelas ya? Baik, kita ada ayat yang terlupa yang saya ingin dalam konteks mengambil kesimpulan. Tertinggal tadi, wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Itu Allah menjelaskan di sini bahwa Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril sewaktu fil ufuqil mubin di Sidratil Muntaha. Di situ beliau melihat sosok malaikat Jibril. Kalau di kali lain, ada kali yang lain juga pernah Nabi minta untuk dilihat, tapi pada umumnya kalau Jibril datang dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia. Oke, apa kesimpulan kita? Allah subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan di sini bahwa Al-Quran itu benar-benar adalah firman-Nya yang disampaikan oleh malaikat terpercaya dan disampaikan kepada kita oleh manusia yang paling terpercaya. Dan kita hendaknya menyesuaikan diri dengan tuntunan Al-Quran itu. Upaya menyesuaikan diri itu tidak terlepas atau kita tidak boleh melepaskan diri kita dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya walaupun dalam beribadah kita masih minta bantuan Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Tidak bisa kita lepas diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ma tasya'una illa yasha'allahu rabbul alamin. Syukurnya, kalau Anda bermaksud baik, lantas Anda tidak mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan hal yang baik itu, itu sudah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Itu, ya. Saya kira itu yang dapat kita simpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah membuktikan kebesarannya kepada Nabi Muhammad, yaitu beliau pernah bertatap muka dengan malaikat Jibril saat Jibril menyampaikan wahyu. Pemirsa, ternyata hanya sampai di sini kebersamaan kita. Saya Sandrina Malakiano, pamit dulu dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.